Putri tercinta, suci tuk selamanya, tangguh menyusuri getir rasa dunia. Jari tanganmu basuhi tubuhnya, dari nistaan yang menghujam sang Rasulullah. Oh Fatimah, Rasul menyayangi bintang fajar melekat di ujung nama manismu. Kau